terlambat merebut dirimu dan hatimu. Ku tak akan peduli sampai akad mengikat dia. Takkan pernah ku jerah, kan ku buktikan lebih baik aku. Ku abaikan semua kisahmu, kisahnya. Ku yakin diri takkan lama. Akan mengikat dia, takkan pernah.